Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwani fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita taufiknya sehingga kita dapat melewati bulan Ramadan, sehingga kita dapat melakukan ibadah di bulan suci Ramadan dengan berbagai macam ibadah yang dapat kita lakukan. Walaupun kita tidak memungkiri adanya kekurangan-kekurangan dan cacat-cacat pada ibadah kita, namun kita berharap Allah Azza wa Jalla mengampuni kesalahan dan kekurangan kita, dan kita tetap mengharap Allah Azza wa Jal melengkapi apa yang kurang dari diri-diri kita, sehingga pada akhirnya kita berharap Allah Azza wa Jal menerima segala amal ibadah kita yang kita lakukan selama ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal-amal kami dan amal-amal kalian semuanya. Ikhwanu fiddin a'azzakumullah. Kita tetap mengingatkan diri kita masing-masing untuk tetap beristiqamah dalam kebaikan-kebaikan yang selama ini kita lakukan. Selama ini pada bulan Ramadan kita banyak melakukan amal saleh dengan segala keterbatasan kita. Namun secara umum, itu merupakan amal-amal yang baik yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita mengharap dari diri-diri kita, dan kita senantiasa menganjurkan diri-diri kita untuk tetap beristiqamah dalam kebaikan-kebaikan tersebut. Walaupun kita tidak bisa melakukan sepenuhnya seperti yang kita lakukan di bulan Ramadan, tapi secara global amalan-amalan saleh tersebut harus tetap ada karena kita telah terlatih di bulan Ramadan. Ahibbati fillah rahimakumullah. Kita telah belajar, kita telah berlatih selama bulan Ramadan untuk melakukan banyak amal saleh, membaca Al-Qur'an, qiyam Ramadan, salatut tarawih, bersedekah, berpuasa, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, sabar atas lapar dan dahaga, dan amal-amal ibadah yang lain. Ikhwani fillah a'azzakumullah, hendaknya selama kita melakukan itu semuanya dalam rangka taat kepada Allah Azza wa Jal, maka hendaknya itu semuanya memberikan buah seperti yang diharapkan dalam syariat ini, agar menjadi suatu takwa yang tertanam dalam diri-diri kita, membuahkan suatu hasil ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal, sehingga kita tetap berusaha mengamalkan perintah-perintah Allah Azza wa Jal dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan sungguh, walaupun amal itu sedikit, apabila dilakukan secara rutin dan kontinu, maka sungguh itu akan sangat disenangi oleh Allah Azza wa Jal. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna habbal a'mal ila Allah adwamuhu wa in qalla." Adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah Azza wa Jal adalah yang paling kontinu dilakukan, walaupun itu amal yang sedikit. Dengan kita tetap beristiqamah dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa bersama kita semuanya. Allah Azza wa Jal akan menolong kita, Allah Azza wa Jal akan membantu kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa membimbing kita kepada kebaikan-kebaikan. Karena di hadapan kita, ahibbati fillah rahimakumullah, banyak tantangan, banyak ujian, dan banyak cobaan yang akan kita hadapi sepanjang perjalanan hidup kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Bukankah belum lama ini kita telah mendengar bagaimana orang-orang anti Tuhan, orang-orang komunis, orang-orang yang berpemahaman komunisme telah berusaha menghidupkan kembali paham-paham tersebut di negeri kita dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam upaya mereka melakukan apa yang mereka lakukan demi menghidupkan akidah kekafiran tersebut. Ahibati fillah rahimakumullah, komunisme merupakan suatu ajakan kekafiran, pemikiran kufur, paham kafir yang mengingkari akan wujudnya Tuhan, apalagi wujudnya Allah Azza wa Jal. Mereka tidak mengimani adanya Rabb, pencipta, pengatur alam semesta ini, yang dialah sesungguhnya yang berhak satu-satunya untuk diibadahi. Sungguh suatu akidah yang sangat bertolak belakang dengan akidah kaum muslimin, yang terbangun di atas ayat-ayat Allah, ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat kauniyah, yang semuanya menunjukkan adanya sang pencipta, sang pemberi rizki, pengatur dan pemilik alam semesta ini, yaitu Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal telah berfirman dalam ayatnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam, dialah Rabb alam semesta ini, dialah yang menciptakannya, dialah yang mengaturnya, dan dialah yang memilikinya. Ahibbati fillah rahimakumullah, Allah pun menyatakan dalam ayatnya, Am khuliqu min ghairi syai'in, am humul khaliqun, am khalaqus samawati wal arda, bal la yuqinun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Apakah mereka menciptakan langit-langit dan bumi? Bahkan mereka tidak meyakini. Ahibbati billah rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa alam semesta ini ada penciptanya, karena tidak mungkin mereka ada begitu saja. Tidak mungkin alam ini ada begitu saja, am khuliqu min ghairi syai'. Dan tidak mungkin pula mereka menciptakan diri mereka sendiri, am humul khaliqun. Oleh karena itu, ini merupakan suatu hidayah dari Allah Azza wa Jal bagi mereka yang memang diberi rahmat oleh Allah Azza wa Jal untuk mendapatkan hidayah. Seorang musyrik saja ketika mendengar ayat ini, dia mengatakan, Dzalika awwalu ma waqara al-iman fi qalbi. Itulah awal mula keimanan menancap di dalam kalbuku. Ahibati fillah rahimakumullah. Namun akidah kekafiran komunisme tidak mengimani adanya pencipta, dan mereka betul-betul ingkar terhadap pencipta langit dan bumi ini, sehingga mereka tidak bertuhan, mereka tidak beribadah, dan mereka sangat membenci orang-orang yang beribadah. Komunisme, mereka memiliki slogan yaitu menolong kaum du'afa. Mereka membantu kaum du'afa, memperjuangkan mereka, orang-orang yang lemah dan miskin. Tapi ini merupakan suatu anggapan yang batil. Ini merupakan suatu slogan yang palsu. Pada kenyataannya, mereka justru memperalat orang-orang miskin. Pada kenyataannya, mereka justru menzalimi orang-orang miskin. Dan itulah hakikatnya. Orang-orang komunis, mereka menginginkan kenikmatan untuk tokoh-tokoh mereka di atas penderitaan orang-orang miskin. Ahibati fillah rahimakumullah. Selama orang miskin, selama orang yang fakir, orang yang lemah, tidak sesuai dengan akidah mereka, tidak sesuai dengan keyakinan mereka, mesti akan ditindas, mesti akan disakiti dan dizalimi, dan mereka akan dianiaya. Kalau begitu, komunisme merupakan suatu akidah kekafiran. Komunisme merupakan suatu perjuangan, memperjuangkan kekafiran. Tiada agama, agama adalah candu bagi mereka. Tidak benar bila mereka mengatakan ingin menolong kaum du'afa, karena kenyataannya mereka justru menzalimi kaum du'afa. Sungguh tidak ada suatu ajaran yang membantu, menolong, dan memperjuangkan kaum du'afa kecuali Islam. Islamlah yang memperjuangkan kaum du'afa. Islamlah yang membantu mereka. Islamlah yang memberikan hak-hak mereka. Lihatlah ayat-ayat Al-Quran. Lihatlah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayatnya, wa atidal qurba haqqahu wal miskina wabna sabil wala tubadzir tabdhira. Dan berikan kepada kerabat-kerabat itu haknya. Begitu pula berikan kepada orang miskin dan anak ibnu sabil, yakni musafir, wala tubadzir tabdhira. Dan janganlah kalian menghambur-hamburkan harta pada sesuatu yang sia-sia. Lihatlah bagaimana Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk memberikan haknya orang-orang miskin dan dilarang seseorang menghambur-hamburkan harta. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha ila akhiril ayah. Sesungguhnya zakat-zakat itu untuk mereka orang-orang yang fakir dan mereka orang-orang miskin dan 'amilin, para 'amil dan seterusnya. Mereka mendapat prioritas utama dari pembagian zakat, baik zakat-zakat amwal, harta benda, apalagi zakat fitrah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus mengatakan tu'matan lil masakin, sebagai pemberian makan bagi orang-orang miskin. Dan ayat yang semakna dengan ini begitu banyak. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Tidakkah kalian diberi pertolongan? Tidak pula kalian diberi rezeki kecuali dengan sebab orang-orang yang lemah di antara kalian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang sahabat yaitu Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu ra'a anna lahu fadlan 'ala man dunah. Dia melihat bahwa dia punya keutamaan yang lebih daripada orang-orang yang di bawahnya. Kita tahu bahwa sahabat Sa'ad radhiyallahu anhu termasuk orang yang kaya. Ketika dia melihat bahwa dirinya lebih utama daripada yang lain yang di bawahnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, hal tunsarun wa turzakun illa bidu'afaikum. Tidakkah kalian ditolong? Tidakkah kalian diberi rezeki kecuali dengan sebab orang-orang yang lemah di antara kalian? Lihatlah bagaimana Islam memberikan perhatian yang sangat serius kepada orang-orang yang dhaif, yang lemah. Hadis ini disabdakan Rasulullah hanya karena pandangan seorang sahabat yang merasa lebih daripada yang di bawahnya. Ahibati fillah rahimakumullah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga bersabda, "Inni uharriju 'alaikum haqqadh dha'ifain, al-yatim wal mar'ah." Sungguh aku menetapkan suatu dosa pada hak dua orang yang dhaif, yakni ketika mereka ditelantarkan, yaitu anak yatim dan wanita. Kaum du'afa yang harus diperhatikan bukan hanya orang fakir dan miskin, tapi juga anak-anak yatim, begitu pula kaum wanita. Oleh karena itu, apabila kita hendak memperjuangkan kaum miskin, fuqara, maka jalan yang paling benar, dan itulah yang benar bahkan, adalah jalan Islam. Ikhwani fiddin a'azakumullah, komunis tidak akan memberikan kebaikan bagi kaum du'afa. Islam telah mengatur bagaimana muamalah antara yang fakir dan miskin. Karena dalam Islam kefakiran, kemiskinan dan kekayaan merupakan takdir Allah Azza wa Jal, ketetapan dari Allah Azza wa Jal. Maka tidak boleh bagi seorang miskin untuk tidak terima, sehingga hasad, iri dan dengki bahkan memusuhi orang-orang yang kaya. Sebagaimana orang yang kaya juga tidak diperbolehkan untuk takabur, sombong dan memperbudak kaum miskin. Allah Azza wa Jal telah mengatur muamalah antara keduanya dengan muamalah yang baik, hubungan sosial yang baik. Karena semuanya adalah ketetapan dari Allah Azza wa Jal. Bisa jadi seorang saat ini kaya, berapa hari kemudian jatuh miskin. Bisa jadi seorang saat ini miskin, berapa hari kemudian ia menjadi kaya. Semuanya ketetapan Allah Azza wa Jal. Allah berfirman, awalam yarau annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir inna fi dhalika laayatin liqaumi yu'minun fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskin wabnas sabil dhalika khairul lilladheena yuriduna wajhallah wa ulaika humul muflihun. Perhatikan ayat ini. Allah berfirman yang artinya, tidakkah mereka melihat bahwa Allah Azza wa Jal, dialah yang melapangkan rizki bagi sebagian orang yang Allah kehendaki, dan dia pula yang menyempitkan. Kalau begitu kekayaan itu takdir Allah Azza wa Jal untuk siapa yang Allah kehendaki. Kemiskinan pun merupakan takdir Allah untuk siapa yang Allah kehendaki. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yu'minun. Sesungguhnya pada ketetapan itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman. Tanda-tanda kebesaran Allah yang penuh ibrah. Kekayaan dan kemiskinan tidak dijadikan sebagai suatu alat permusuhan. Tapi kekayaan dan kemiskinan dilihat, kemudian diperhatikan dan diambil darinya ibrah-ibrah. Dan memang di sana penuh dengan ibrah. Selanjutnya pada ayat yang setelahnya langsung Allah berfirman, fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskin, maka berikan haknya karib kerabat itu, dan berikan haknya orang miskin, wabnis sabil dan ibnu sabil, yaitu musafir. Lihatlah ahibbati fillah rahimakumullah, setelah ditetapkan apa yang Allah tetapkan, maka Allah langsung memberikan suatu ajaran, petunjuk bahwa yang kaya, yang punya harta, memberikan haknya kepada orang-orang miskin. Dzalika khairun lilladzina yuriduna wajhallah. Itu merupakan suatu kebaikan bagi orang-orang yang menginginkan wajah Allah Azza wa Jal, dan berikalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Ayat yang semacam ini juga banyak dalam Al-Qur'anul Karim, dan para sahabat Nabi mereka telah mempraktikkannya. Banyak di antara mereka orang-orang yang kaya, dan banyak pula di antara mereka orang-orang yang miskin. Namun hubungan di antara mereka begitu mesra. Hubungan di antara mereka sangat harmonis. Yang kaya membantu yang miskin tidak pernah hasad kepada yang kaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itu keutamaan Allah Azza wa Jal yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, ahibati fillah rahimakumullah, kita mengajak siapa saja yang terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran komunisme itu untuk kembali kepada Islam, atau untuk masuk ke dalam Islam, mengikuti ajaran Islam, karena hanya Islam yang menjamin kemakmuran menjamin kesejahteraan bagi semuanya, yang kaya maupun yang miskin. Dan bagi mereka yang pernah terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran itu, atau orang tua mereka, atau kakek mereka, maka kesalahan-kesalahan ayah dan kakek mereka tidak akan diwariskan kepadanya. Kembalilah kepada Islam. Tidak akan bermudarat bagi seorang anak yang muslim kekafiran ayahnya, kekafiran kakeknya. Lihatlah para pejuang Islam. Tidak sedikit dari mereka yang mereka adalah betul-betul pejuang Islam, sementara dulunya ayah-ayah mereka adalah musuh-musuh Islam. Sebagai contoh, Ikrimah, seorang pahlawan Islam, seorang pejuang yang kokoh, yang pada akhirnya ia pun gugur dalam suatu perjuangan membela Islam. Ikrimah, siapakah ayahnya? Ayahnya tidak lain adalah musuh umat ini, Abu Jahal. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, ini menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwa tidak ada dosa keturunan di dalam Islam. Kekafiran seorang ayah sekalipun, seandainya memang kafir, maka tidak akan mencelakakan anaknya yang muslim, yang taat kepada Allah Azza wa Jal. Ahibbati fillah rahimakumullah, di hadapan kita ternyata juga ada tantangan-tantangan yang lain. Di antara tantangan yang cukup serius yang dihadapi ahlu sunnah wal jamaah adalah tersebarnya firqah-firqah yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Dan di antara yang cukup serius di masa ini adalah orang-orang Khawarij, orang-orang Al-Qaeda, Daesh, ISIS, dan yang lain dari kelompok-kelompok Khawarij. Celaan Islam bukan hanya terhadap mereka. Celaan Islam bahkan kepada orang-orang yang menguji mereka. Celaan Islam bahkan juga kepada yang mendiamkan mereka tanpa ada pengingkaran. Ahibati billah rahimakumullah, lihatlah kejahatan mereka. Kejahatan yang begitu mengerikan sepanjang sejarah kita di masa hidup kita, yang hanya beberapa tahun kita jalani, telah mendengar berita-berita yang membuat bulu kuduk merinding, membuat hati gemetar karena kekejaman-kekejaman mereka. Ahibati fillah rahimakumullah, belum lama kita mendengar bahwa seorang mengikut paham Khawarij sampai membunuh ibunya sendiri dalam keadaan seorang ibu sudah nenek-nenek, sudah berumur 60-an tahun. Setelah itu ia berusaha membunuh ayahnya dan berusaha membunuh saudara kandungnya. Walaupun dua yang terakhir akhirnya selamat, namun usaha pembunuhan itu telah mereka lakukan kepada ibu, ayah, dan saudara kandung sendiri. Yang membunuh adalah dua orang kembar, kakak beradik kembar, begitu tega membunuh kedua orang tua mereka sendiri. Dan mereka melakukannya bukan karena kejahatan sosial, tapi karena keyakinan agama, akidah. Mereka meyakini kufurnya orang-orang yang selain golongan mereka. Ini kita dengar belum lama, beberapa hari yang lalu. Tahun lalu terdengar pula mereka melakukan pembunuhan terhadap pamannya. Sekarang berkembang kepada paman, sekarang berkembang kepada orang tua. Ahibbati fillah rahimakumullah. Dan kemarin akhir Ramadan kita melihat berita dan mendengar serta membaca bagaimana orang-orang Khawarij melakukan bom-bom bunuh diri. Subhanallah, secara serempak berbarengan, baik di negeri kita maupun di Saudi Arabia, di Solo, di Balikpapan, dan empat tempat di Saudi Arabia, dalam waktu 24 jam mereka melakukan pengeboman. Dan subhanallah, Salah satu di antara tempat yang mereka jadikan sasaran adalah Madinah An-Nabawiyah. Bukan hanya itu, bahkan di dekat Masjid Nabawi hampir-hampir saja masuk ke dalam halamannya. Ahibati fillah rahimakumullah. Di manakah akal mereka? Di manakah agama mereka? Sungguh benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah sufahaul ahlam, orang-orang yang bodoh akalnya. Dengan akal amak yang mana mereka melakukan kejahatan-kejahatan itu semuanya. Tapi sungguh bid'ah khawarij lah membuat buta mereka. Ahibati fillah rahimakumullah, kalau mereka memang seorang yang taat kepada Rasul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan suatu peringatan keras bagi orang-orang yang melakukan kejahatan khususnya di kota Madinah. Telah disabdakan oleh Rasulullah dalam riwayat Muslim dan yang lain dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada ahlal Madinati bisu' adzabahu Allah kama yadzubul milh fil ma'." Siapa yang menginginkan suatu kejahatan kepada penduduk kota Madinah, maka Allah akan melelehkan dia sebagaimana lelehnya garam di dalam air. Ahibati fillah rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis, "Al-Madinatu haramun ma baina 'airin ila thawr. Faman ahdatha fiha hadatsan aw awa muhditsan fa 'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. La yakbalullahu minhu sarfan wala 'adla." Kota Madinah adalah kota suci. Allah haramkan kejahatan padanya lebih daripada yang lain. Bahkan Allah haramkan sesuatu yang boleh di tempat yang lain. Kota suci dengan batasan antara Gunung Air dan Gunung Thaur. Maka barang siapa yang melakukan kejahatan di dalamnya atau melindungi seorang yang jahat, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah, para malaikatnya dan manusia seluruhnya. Allah tidak akan menerima darinya tebusan. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Demikian keras peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di manakah agama orang-orang Khawarij tersebut? Betul-betul orang yang tidak punya akal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Falau wajadtu dhiba'a ma baina labataiha ma da'artuhunna." Seandainya aku mendapati kijang-kijang di tanah suci itu, aku tidak akan menakut-nakutinya. Kijang, hewan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak akan menakut-nakutinya karena kesucian kota Madinah. Bagaimana dengan orang-orang Khawarij? Bukan hanya menakut-nakuti orang, bahkan membunuh orang, bahkan di dekat masjid Nabi. Ahibati fillah rahimakumullah. Sungguh mereka tidak menghargai lagi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menghormati kesucian tanah Madinah. Tidak menghormati kehormatan Masjid Nabawi dan tidak menghormati bahkan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka melakukan kejahatan itu hanya beberapa ratus meter dari kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ulama menghardik orang yang bersuara keras di dekat kuburan Rasulullah. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Jangan kalian mengeraskan suara kalian di atas suara nabi. Dari sini seorang ulama menghardik seorang yang bersuara keras di dekat kubur nabi. Bagaimana dengan yang meledakkan bom di dekat masjid Rasulullah, di dekat kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sufahaul ahlam. Sungguh mereka itu orang-orang yang bodoh. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tentang mereka orang-orang Khawarij, "Al mu'minun minhum fi ta'ab wal musyrikuna minhum fi rahah." Kaum Khawarij ini adalah kaum yang kaum mukminin kecapean menghadapi mereka, sementara orang-orang musyrik santai dan tenang, tidak pernah repot dengan mereka. Sungguh benar sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika beliau bersabda, yaktuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka membunuhi orang-orang Islam dan mereka membiarkan para penyembah berhala. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah mengatakan, lam yakhtalif al-ulama qadiman wa hadithan anna al-khawarij qaumu su'. Ulama dulu maupun sekarang sepakat bahwa khawarij adalah orang-orang yang jelek. Usatun lillahi ta'ala wa li rasulih. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Wa in sallaw wa samu wa ijtahadu fil ibadah falaysa bidzalika binafi'in lahum. Walaupun mereka salat, walaupun mereka puasa, walaupun mereka bersungguh-sungguh dalam ibadah, itu tidak manfaat bagi mereka. Wa in adharul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar walaysa dzalika binafi'in lahum. Walaupun mereka sok menampakkan amar ma'ruf nahi munkar, tapi mereka itu tidak bermanfaat bagi mereka. Al-khawarij humus syaratul anjasul arjas wa man kana ala madzhabi wasail al-khawarij ila akhirih. Mereka adalah kaum yang najis, kotor. Demikian kata Al-Ajurri rahimahullah dalam kitabnya Asy-Syariah. Ahibati fillah rahimakumullah. Lihatlah bagaimana orang-orang khawarij ini pada masa kita sekarang. Mereka menjadikan masjid-masjid sebagai sasaran-sasaran mereka. Baik di negeri kita maupun di tanah suci. Di Saudi Arabia dan tempat lain. Mereka menjadikan masjid-masjid tempat yang paling Allah cintai sebagai sasaran-sasaran aksi mereka. Mereka menjadikan karib kerabat bahkan orang tua juga sebagai target operasi mereka. Dan mereka telah menjadikan bulan suci Ramadan sebagai aksi kegiatan operasi bom bunuh diri mereka. Dan juga mereka menjadikan tanah suci Madinah sebagai aksi kegiatan bom bunuh diri mereka. Lalu surga yang mana yang mereka harapkan? Surga yang mana yang mereka harapkan? Apakah surga Allah Azza wa Jal akan diperoleh dengan cara seperti itu? Sungguh kaum yang tidak berakal, kaum yang tidak punya akal dan tidak punya agama. La'natullahi alaihim. Ahibati fillah rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jal melindungi kaum muslimin dari kejahatan pemikiran mereka dan kejahatan aksi-aksi teror mereka. Ahibati fillah rahimakumullah. Dan sungguh Ahlus Sunnah tidak akan gentar dengan aksi-aksi teror mereka. Ahibati fillah rahimakumullah. Kita beriman dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kullama nasya'a qarnun kuti." Nabi telah bersabda bahwa tiap kali muncul tanduk mereka mesti akan terpotong sampai muncul pada akhirnya orang-orang tersebut bersama pasukan Dajjal. La'natullah alaihim. Semoga Allah melaknati mereka. Ahibati fillah rahimakumullah. Dan yang terakhir, pada kesempatan ini kita perlu mengingatkan diri kita dan muslimin akan tantangan dan ujian yang lain yang dihadapi kaum muslimin, yaitu kelompok Syiah, Rafidah, Safawiyah. Mereka orang-orang yang menampakkan keislaman dengan baju-baju mereka, dengan imamah mereka, dengan jubah mereka. Tapi sungguh mereka telah menyimpan kekafiran dan permusuhan terhadap kaum muslimin. Mereka menganggap kaum muslimin adalah orang-orang yang najis, musuh-musuh mereka yang tidak berhak dihargai apalagi diorangkan. Dan sungguh mereka melakukan makar, sungguh mereka melakukan tipu daya untuk melakukan berbagai aksi teror di kemudian hari kepada kaum muslimin. Ahibati fillah rahimakumullah. Mereka belum menampakkan terang-terangan permusuhan itu di tengah-tengah muslimin karena mereka punya keyakinan taqiyah. Keyakinan taqiyah yang mereka anggap sebagai 9/10% agama mereka, 9/10 agama mereka. Mereka anggap taqiyah merupakan bagian penting dari agama mereka yang intinya adalah dusta, bohong, menampakkan persahabatan, menampakkan persaudaraan, menampakkan baju Islam di tengah muslimin, walaupun sesungguhnya mereka menyimpan permusuhan, makar, dan tipu daya terhadap kaum muslimin, sehingga mereka merupakan bahaya besar terhadap kaum muslimin, dan mereka bahkan merupakan bahaya besar terhadap adanya eksistensi negeri muslimin NKRI ini. Ahibati fillah rahimakumullah. Mereka dengan keyakinan mereka yang lain, yaitu keyakinan wilayatul faqih, kepemimpinan seorang faqih. Mereka meyakini bahwa suatu negeri harus dipimpin oleh seorang faqih, faqih ala mereka. Seorang yang faqih ala mereka, orang-orang yang sangat kental dengan keyakinan-keyakinan Syiah Rafidhah, yang menurut mereka telah tercukupi syarat-syarat sebagai seorang faqih. Dan sebagai contohnya adalah Khomeini. Ahibati fillah rahimakumullah, ketika mereka meyakini bahwa Mahdi muntazar mereka, bukan Mahdi muntazar Ahlus Sunnah, Mahdi muntazarnya Syiah itu tidak kunjung keluar, imam ke-12 mereka terus sembunyi dalam sirdab, maka mereka meyakini perlunya adanya wilayatul faqih. Karena pimpinan tidak pernah muncul, maka harus ada pimpinan pengganti, yaitu faqih. Sekali lagi, faqih yang dimaksud adalah faqih ala mereka. Sehingga mereka meyakini semua negeri harus di bawah kepemimpinan wilayatul faqih. Kalau mereka sekarang ini menguasai Iran dengan keyakinan bahwa Khomeinilah yang pertama kali sebagai wilayatul faqih, maka mereka di kemudian hari bahkan telah melakukan upaya-upaya untuk menundukkan negeri-negeri yang lain supaya juga jatuh dalam wilayatul faqih. Sehingga telah diketahui oleh negeri-negeri muslimin bahwa Syiah Iran telah membiayai berbagai aksi teror di berbagai negeri. Ini bukan omong kosong, tapi ini adalah keputusan berbagai negeri-negeri Islam yang menyimpulkan kesimpulan itu dengan berbagai buktinya. Di luar, Khomeini menyatakan anti-Amerika, anti-Israel, tapi secara diam-diam berhubungan mesra dengan mereka dan mendapat bantuan senjata-senjata dari mereka. Ahibati fillah rahimakumullah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Ketahuilah bahwa mereka berusaha menargetkan Indonesia ini juga menjadi bagian daripada negeri di bawah wilayatul faqih. Bukankah telah terucap dari salah satu tokoh mereka bahwa Indonesia sesungguhnya bukan Indonesia tapi Indosiah. Ahibati fillah rahimakumullah. Apa ini semua artinya? Berbagai hubungan mereka lakukan dengan Indonesia, berbagai upaya mereka lakukan, baik upaya antar negara maupun upaya personalia pribadi-pribadi ataupun kelompok-kelompok, mereka melakukan, mereka mengusahakan, dan mereka bersungguh-sungguh. Ahibati fillah rahimakumullah. Memang benar mereka sekarang masih dalam taraf menampakkan kemesraan dan berusaha menjalin hubungan dengan muslimin, berusaha menampakkan bahwa mereka sama dengan yang lain. Mereka pun menyebarkan sebuah buku atau bahkan banyak buku yang mengajak kepada pendekatan antara Sunni dan Syi'i. Ahibati fillah rahimakumullah. Menampakkan bahwa apa yang sementara ini didengar tentang orang-orang Syiah itu adalah cerita dulu, sekarang sudah modern, sekarang sudah berubah, sekarang tidak lagi seperti yang dulu. Ahibati fillah rahimakumullah. Mata muslimin tidak bisa ditutup begitu saja dengan syubhat-syubhat. Lihatlah Yaman, lihatlah Suriah, lihatlah negeri-negeri yang lain. Mereka menjadi kacau gara-gara orang-orang Syiah Rafidhah. Kapan itu terjadi? Di masa kita, dan sampai detik ini terus terjadi kekacauan karena orang-orang Syiah. syubhat palsu yang tidak laku, yang berusaha untuk mendekatkan syiah dengan muslimin, maka kaum muslimin harus berhati-hati. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita semua kaum muslimin, baik kita sebagai rakyat maupun pimpinan-pimpinan kita, memberikan kesadaran akan bahayanya syiah, akan bahayanya orang-orang rafidah, karena mereka begitu bermain cantik, mereka menyembunyikan makar-makar mereka. Mereka tidak seperti orang-orang khawarij yang terang-terangan. Gerakan mereka lebih halus. Gerakan mereka lebih sistematis. Mereka menyusup ke berbagai lini-lini yang ada di negeri kita. Oleh karena itu, sebelum terjadi apa yang terjadi, dan semoga tidak terjadi, kita harus waspada. Sekali lagi, mereka adalah kaum teroris. Mereka adalah orang-orang yang hendak memberontak kepada negeri ini kapan mereka merasa mampu untuk melakukan hal itu. Dengan sekali lagi keyakinan mereka wilayatul faqih. Ahibati fillah rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita semua taufiknya untuk senantiasa istiqamah di atas sunnah. Senantiasa menjadi pejuang-pejuang Islam. Senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Selalu mendakwahkan Islam dan sunnah. Menjadikan ini sebagai nafas hidup kita. Sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Ahibati fillah rahimakumullah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Azza wa Jal mengampuni segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.